Lah kula di jawaban niku, misale zaman pamun kok apik, lah murid aku. Lah zaman jiran kok elek, lah murid aku. Lah dunyo bulet wis ora usah ngono, Kang. Wis pokoke saiki wis ora sekita nyangka kita iku ndok wis ngaji wis ngene kok kula niku. Ngaji bar wis ora usah mbayang ngurus ngaji apik kabeh saleh kabeh demen kecewa, pokoke ngaji apik. Wis bar bulet buan ngono. Sesuai habitate ben kok tobat meneh nangis neh bulet neh nangis neh bulet meneh jenenge manungsa no ben ngono sing kita den niat tobat supaya robana dolamna anfusana ngaku dolim kula nu dolim Gusti dadi aja kok ngaku ra dolim malah sombong malah napa sombong robana dolamna anfusana mergo engko sing disiksa mung wong munafik munafiqat wal musyrikin lan musyrik wal musyrikat manane al mudayyina tekse wong sing nyonyo kabeh al amanata ing amanah tapi Allah wa yatuba lan maringi tobat sapa Allahu Allah alal mukminin ing atase pira-pira wong mukmin wong mukmin ana salah lah tetep disepuro miwi ana jujure ana napa ana jujur wal mukminat lan pira-pira mukmin misale kowe dhe anak mbok weseli ning pondok ta mbok weseli beliau. Nah wong mukmin ra ngarah muni redaksi anakku tak cukupi sak wulan tak kirimi 2 juta mana mungkin duit 2 juta cukup saiki kene anak kuliah anakmu beling uang 2 juta wis selanem 2 dina wis entek mergo anakmu beling mbok digo dugem monggo apa utawa kene anak mondok kadang mbok wesli sak juta cae rodok beling langsung entek sekarang nanti 2 dina kan ada 28 hari yang enggak pakai uang kamu mana mungkin bahasa mbok cukupi itu bener mlane wong aja sombong. Kula jek eling zaman Bapak Sugeng. Bapak niku nak ngirimi kula dhuwit, nggih tak kakek dhuwit. Ya wis pokoke go jajan, ra cukup ya keben. Sing ra cukup iku dhuwitku, nak rahmati Allah tetep cukup. Aku jek eling terus dhewe Bapak. Sing ra cukup iku dhuwitku, nak rahmati Allah tetep cukup. Coba kowe lha kowe mlane diomong bojo kowe ya kurang ajar. Kowe kan biasa muni, bojoku tak cukupi, iku kafir ngomong ngono iku. Untung kula ora Wahabi, ajane ngomongan ngono iku. Kowe kok senyukupi bojo kok ndi jajal? Ayo. Pemene sing melarat wis do jujur ngene iki. Sing sugih lah ya jajal. Bojomu misale sak wulan mek 10 juta lah. Terus kowe muni cukup. Bagaimana cukup? Wong sak 10 juta ora cukup kanggo tuku tas. Sing kowe artis-artis. Mbok belanja ning mall sedina entek. Terus kowe muni cukup itu coba. Piye-piye mergo cukup? Misalnya 10 juta terbukti cukup. Tetap karena Allah, yaitu bojomu ora diparingi loro. Cara diparingi loro gagal ginjal, ada artinya enggak duit 10 juta. Enggak ada kan? Bojomu mbok kae sak wulan 100 juta, ambek pangeran diparingi gagal ginjal. Cuci darah diparingi cukup enggak cukup, tetap sing maringi cukup namung bener bapak orang ngelatih kula. Dek tak kae duit nggo jajan. Bapak mlirine nang ngrene iki duit nggo jajan. Kok sakniki ge sering ngekek santai mesti takon jajan. Nggo jajan. Kok ben gampang syukur. Kalau nanti saya kira bujuk kulo, kulo biasa ninggal bujuk tak hidup sidik. Mungkin bujuk kulo anak kiai, jadi ngerti kau. Soalnya kabeh pangeran sedame, no. Abis. Sekue kakean teori, mana yang bulat tu ribu. Mau nabi, rawali, orang kiai, sebut tiru sebut. Mana jugeman meninggal. Rai so kang mau nyukupi anak, kau so nyukupi ubi. Mau karena ngekik duit 10 juta, misalnya bujumu ibu kena jantung kan tuh, saya nak guna nih kan. Memang nak kayak ini dua, orang lanang wajibnya kayak dua. Cukup boh, rasing cukup, rahmati. Allah warahmati wasiat. Kalau saya, saya kemudian orang mukmin itu nak salah lah di sepuro perkara dia ini yakin sing iso menghandle semua masalah kita. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sampai ngaji ini, kalau tak pasrah no pengiran. Benti sepuro pengiran. Yo cukup orang ngamali mereka, ora cukup ngamali mengerti sepuro, ora cukup. Mergo fadole Allah ngene kan Nabi marai donga niku sing kula apal terus niku niku. Ilam akun masyhur kan. Ya Allah, jika amal saya tidak layak untuk menggapai rahmat-Mu, maka rahmat-Mu yang layak menggapai saya. Jadi amal kita ini tidak cukup nggo gayoh rahmate Allah. Rahmate Allah terlalu jauh, amal kita terlalu pendek. Itu tidak akan cukup. Ilam akun ahlan an ablugha rahmataka, jika saya tidak layak menggapai rahmat-Mu karena tangan saya tidak menjang kau farahmatu ka ahlun antab lu, tapi rahmatmu yang layak menggapai saya. Kita iman karena hidayat Allah, kita cukup karena dicukupi Allah, kita selamat ya karena diselamatkan. Misalnya ke nyupir harus hati-hati, siaga satu hati-hati, apa gunanya hati-hatimu nak ada ngarep pemung nyupir mabuk ditabrak, hati-hatimu itu mau memberi 0,% dalam keselamatan anda. Lu gunanya apa misalnya ke hati-hati jubli wong liwa nabrak gue ya Iso enggak hati-hatimu itu mengendalikan orang lain? Jawab. Enggak bisa kan? Tetap kayak selamat ya karena Allah. Yang ngono iman ngono kok njok marahi bocah kok. Paham ya? Serono gunane kabeh, mulane kulillah sumadzarhum fi khautihim. Ya lah. Paham gitu. Mulane pangeran bayangno sampai seperti itu. Dilatih teng surat Tabarok. Bayangno bumi kuwi iso wae likuifaksi, bumi iso gempa. Nanti saiki kowe entuk rahmat kesempatan ngene iki namung kersane Allah. Mulane iman is istighfar is bulet-bulet muyus. Istighfar aja suwe-suwe mari ora iso baleni sing teng istiqomah bar salat bang papat ten telu yo oleh. Lha ijazah kula macan tentang Bukhari wae Nabi nak bar salat istighfar bang telu. Nabi ku yo ono istighfar satu yo tau telu yo tau. Lah kula ku kebetulan sing riwayat sing telu ae lah pokoke sing gampang-gampang sing penting istiqomah timbang suwengi istighfar nangis suwe wis bawa ling meneh. Malah ra karu-karuan pokoke sing gampang penting eling Allah. Kue ngabekti, kue nyambut gawe tenanan. Orang mikir duit, pokoknya kue tekun nyambut gawe. Otomatis kue dikai rizki oleh Allah. At'ama huminju, kamu dihindarkan dari oleh Allah dari kelaparan. Iku cepat loh mas. Lejani kan arana hubungannya itu karo ekonomi itu. Kak bagi, enggak ya. Fal ya'budu rabbahadzal bait alladzi at'ama huminju. Jadi seluruh masalah ekonomi di mana omong kosong. Omong kosong, bingung dolar 15.600 tak piturute. Karena sejak awal kita ini tidak melibatkan Allah di dalam kehidupan kita, betul enggak? Kita ini berketuhanannya Maha Esa tapi tidak jelas siapa yang dimaksud Tuhannya Maha Esa. Nek ditakoni ora iso jawab. Kowe ngerti Tuhannya Maha Esa sing sapa? Ngono ya ora iso jawab. Wis watone Pancasila wis ngono wae. Gitu. Gitu. Oke, okay. Tapi saya enggak usah, saya tidak ngerasani Indonesia, saya tidak punya pernyataan apapun kepada Indonesia, NU Muhammadiyah, Pilpres aku kurang duwe. Saya ini sinau bareng karo anak-anakku, karo putu-putu ngono ya. Jadi ayat yang pertama kita elaborasi adalah alladzi at'amahum min ju'in. Angger kowe tenanan karo Gusti Allah ora mungkin kelaparan. Wa amanahum min, kowe ora mungkin wedi apa-apa. Saiki ra urusan wong wedi to. Apa sebabe wong korupsi? Wedi? Wedi ora duwe akeh ya to. Duit titik lewat dia, apa sebabnya ngeyel kudu dadi bupati meneh? Mergo wedi ora dadi bupati ya. Kita ini wedi iki, wedi iki, wedi iki, wedi nek wedi bojo ora masalah. Nek nganti kowe ora wedi karo bojo ya salah juga gitu ya. Nek iso ya wedi lah. Kowe bojomu karo kowe nek iso ya wedi lah. Wedine iki wedi untuk tidak kemandel satu sama lain gitu ya. Oke. Wa amanahum min khauf. Jadi kalau Anda ini dua ini kan cuma dua ini toh Mas. Urusan manusia di dunia yang loro iki lho. Ngeleh karo wedi, ya ra? Wis kowe nek ngloro kuwi, ora ana urusan liyane dan Allah menjamin. Oke, sekarang detailnya. Sudah tahu toh transaksi Anda buy one get two. Anda beli satu dapat dua dari Allah. Buy two get four. Membeli dua, ongkosnya cuma dua, Anda diberi empat oleh Allah. At-Talaq ayat 2 dan 3. Mayyatakillah nek kowe bayar takwa nang Gusti Allah, yaj'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Janjine Allah. Kurang piye? Nek kowe bertakwa, takwae pokoke waspada aja nganti ora kelingan Allah. Kowe mangan aja nganti ora bersyukur. Kowe ndelok wititan aja nganti ora kelingan sing gawe ngono lho rek ya. Pokoke Allah selalu ada dalam kesadaranmu. Aja nganti ora. Itu namanya takwa. Takwa itu waspada bahwa di dalam hidup tidak pernah Allah absen. Siang malam dalam keadaan apapun, sedih gembira, Allah tidak pernah absen dari hidupmu. Itu yang namanya waspada terhadap kehadiran Allah. Itu saya mengambil segmen itu untuk menerjemahkan kata takwa. Oke. Nek kue takwa Gusti Allah, kue untuk loro. Siji masalahmu dikai jalan keluar. Nomor loro, kue dikai rezeki dari jalan di luar gajimu. Jalan yang tidak kamu duga. Lha wis penak to kuwi. Lah kuwi wedi kok mergo waduh iki nek mun iki dolare semene, regane iki mundak semene kan itu kan semua bisa diduga. Nah Allah itu jamin kowe dikai rezeki di luar itu semua. Lah penak to ya. Sing arep rabi-rabi wae, rasa wedi. Bondo apa? Bismillah. Iki mahare apa iki le? Ngono kuwi nang ditakoni bismillah, Pak. Tekad. Cinta dan tekad ngono. ya ono yo cinta karo tekad ya ono wujude sithik-sithik kan ya. Lah nggih wujude tekad niku pokoke kula mburok pokoke. Pokoke cinta kali anak sampeyan niku kula wis pokoke semati sehidup semati sepiring berdua. Apa meneh kae? Neng gondal gunang dut kae. Itu ya. Jelas transaksi pertama takwa dapat solusi dan dapat rezeki tak duga. Terus mamah ya tawakal ala Allah bahwa hasbu innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Jadi kalau Anda membayar membeli kepada Allah dengan ongkos tawakal, tawakal ini jane orang tawakal jane nah, tawakal adalah mewakilkan kepada Allah sesuatu yang kita tidak mampu mengerjakannya. Itulah tawakal, nggih. Wa may ya tawakkal Allah, barang siapa bertawakal kepada Allah, wa huwa hasbu. Allah ngewangi kue sebagai akuntan dan manajer uripmu. Ora wis ah, kurang piye? Kue butuh apa Allah nyatet, Allah ngekei. Ya to, kue rencanamu piye rabi loro apa telu? Ya. Dicatet njur ora dikabulke. Siji wae ngono ya. Terus Allah menjadi akuntanmu. Allah ngitung anakmu sok-sok butuh iki Allah nyiapke. Anakmu butuh iki, bojomu butuh iki Allah nyiapke. Innallaha balighu amri, ya. Dan Allah memberi peluang bahwa apa yang kamu butuhkan itu tercapai. Jadi Allah menyampaikan kamu dari titik belum tercapai menuju titik tercapai. Innallaha balighu amrihi. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Allah menegaskan ojo kuatir to le aku iki apa wae iso. Pokoke anggere aku kowe iki apik karo aku gari dadi ngono lho. Likulli syai'in qadra kan begitu. Jadi sebenarnya mas, untuk soal lapar tidak ada masalah manusia. Kalau Anda tahu pekerjaan Tuhan, tinggal kita harus kenali malam hari ini. Terus awake dhewe bagian apa ini? Nek soal jaminan terhadap kehidupan beres sama Allah. Nah, tinggal kita ini harus melakukan apa untuk supaya tidak lapar. Nah, maka jawabannya adalah kreatif sebenarnya. Nah, kalau sudah kreatif, tolong catat. Kreativitas itu artinya kamu mencapai dan mencari dan mencapai sesuatu yang sebelumnya belum ada. Sebenarnya begitu. Jadi kowe sak durunge durung ngerti apa? Urung ngerti handphone, sesuk ngerti handphone itu namanya kreatif. Biyen urung ana gethuk, anane telo njur kowe gawe piye-piye dadi gethuk, itu namanya kreatif. Menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Menciptakan sesuatu yang dari sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru. Yang kemarinnya belum ada, itu namanya kreativitas manusia. Nah, kreativitas Allah adalah dari tidak ada menjadi ada. Kalau kreativitasnya manusia, dari yang sudah ada menjadi ada yang baru. Nah, aku saya kita kon. Nek seniman kan kudu kreatif atau biasa mas? Saya ini bahkan ada ekonomi kreatif, itu maksudnya gue kudu ikuh, golek barang anyar, golek kemungkinan baru. Anda tahu teknologi berkembang nanti sampai ke revolusi industri 4050, gue mudar nek kira kreatif. Disiapkan sejak sekarang jiwa kreatif dan tradisi latihan untuk kreatif. Gitu. Anda harus pelajari itu. Nah, aku takon, umpamanya aku iki seniman, iki kiye Kanjeng seniman, pengen gawe lagu. Terus cari inspirasi, ngono ta biasane? Biasane ndelok inspirasi nang ndi? Nang gunung, apa ngopi bengi-bengi, gitu. Merenung di pinggir sungai, apa topo ngelowo, apa nang kuburan gitu. Yang harus kita ketahui, kowe iki golek apa? Upama kue entuk kue seko sopo. Kue ki siapa sih mas? Yang memberi kamu ilham itu siapa? Kamu bisa ambil sendiri apa ada subjeknya di sana yang memperkenalkan kamu untuk mengambil? Ada subjeknya yang namanya Allah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jelas. Itu bagian dari huda atau hudan. Nah, iki dibuka karo Gusti Allah. Pokoknya nek kowe mlebu Gramedia karo tuku buku sak ono kae, kuwi informasi ning urung karuan bener tur hudan. Ning nek kowe maca Quran kuwi mesti hudan. Mesti petunjuk. Enak ta kuwi? Mulane aku kebian kitabku ya mengkuwi tok. Paling iseng-iseng Nagasasra sabu inten iseng-iseng sekali-sekali. Kuping gue sidik-sidik 1-2 jilid nih ngono tok. Wiro Sableng urung keberang, Wiro Sableng. Winoto and the Sanden Kids, ya. Ada 1-2 buku novel picisan yang saya baca. Tapi kalau buku-buku ilmiah saya tidak pernah baca. Aku langsung Quran wae lah, mesti bener lah. Wis mesti hidayah kok kuwi. Ning kan syaratnya hudannya itu lil mutakin, bukan hudan linnas, bukan hudan li ghairil mutakin. Jadi caranya mendapatkan petunjuk dari Allah adalah dengan software yang namanya takwa. Semakin tinggi software takwamu, semakin aksesibel terhadap hidayah Allah. Dan hidayah ini tidak hanya soal kesenian, nyambut gaya apa ya kudu nganggo hidayah. Arep munggah pangkat hidayah, semua hidayah. Kita sangat tergantung hidayah, kan gitu. Jadi malam hari ini tolong dicatat ya Mas ya. Dari tadi yang Quraisy At-Talaq ayat 23, kemudian Al-Baqarah la raiba fihi. Loh, kurang piye loh. Kuwi ditegesin karo Gusti Allah la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa al muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna sholata. Terus wa mimma razaqnahum yunfikun dan seterusnya tinggal dibaca. Gitu ya. Jadi malam ini kita pelajari itu supaya apa namanya? Kalau orangnya aman hidupnya ya guyub, Pak. Biasanya sing marake ra guyub lak kuwatir ora entuk, kuwatir wedi iki, kuwatir ngelih, kuwatir ra entuk, kuwatir ora dibagi. Nah kalau hidup kita semakin aman dengan jaminan Allah dan kerja kerasmu sendiri, insya Allah infrastruktur untuk rukun NU Muhammadiyah dan siapapun saja itu beres. Tidak ada orang bertengkar kalau hatinya, kalau hidupnya sudah nyaman dan ikhlas. Kita tidak bisa disuruh guyup rukun dan gotong royong kalau kita merasa terancam. Kalau kita merasa aman satu sama lain, kita ora usah dikongkon mesti guyup rukun gotong royong kan begitu. Kira-kira gitu ya, oke. Ben aku ora kedowo-dowo, ini sudah dicatat, kalau nanti bisa workshop, kita coba workshop dikit-dikit, kalau tidak ada ya sudah tidak apa-apa, yang penting kita belajar bersama. Aku saya ingin jaluk sak lagu, setelah itu saya berikan kepada bapak yang lain, kepada beliau dari pesantren, beliau sama Pak Kapolres, semua kita mohon semuanya, sama beliau. Lagu apa ya? Sing rada kreatif itu, apa ya? Suka teki, Pak Kapolres nyaluk suka teki ya. Suka teki ya. Oke, masuk Pak Eko ya. Pacul Pak Eko. Itu pelatih biru apa ya? Oh Sabara di Porong Sidoarjo. Jawa Timur. Ya. Kemarin soalnya beliau mau datang ke acara kita yang di Lamongan. Tapi saya tidak sempat merespon, artinya belum sempat ketemu. Tahu jane pengen aku yang karo rokok ini gini gitu. Apa itu namanya? Wong Indonesia, gue mengwong Indonesia iso ngunu-ngunu. Wong luar negeri ra ono sing iso. Wong Indonesia itu ampuh-ampuh tapi dibikin tidak percaya diri oleh orang-orang dari luar negeri yang ingin menguasai Indonesia. Kalau kamu percaya diri, semua dunia akan engkau gendong semua. Karena kamu yang paling kuat. Nek sing gendong lah, semesti sing lebih kuat toh. Semua akan kamu ayomi karena kamu lebih kuat, kamu lebih dewasa, kamu lebih bijaksana dan seterusnya. Indonesia akan menjadi pengayom dunia. Indonesia tidak akan pernah mengancam dunia dan dunia sebenarnya tidak akan pernah berani mengancam Indonesia. Itu ya.